لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد والحمد لله إخواني في الله حفظكم الله. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih dalam tema kajian seputar Arkanul Iman, rukun-rukun iman yang enam. Alhamdulillah, pada beberapa kajian sebelumnya telah kita bahas penjelasan dan keterangan para ulama tentang rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul. Yang kemudian pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan masuk pada rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu, sehingga itu merupakan hari terakhir dari kehidupan dunia, dari hari-hari kehidupan dunia. Yang kemudian setelah itu yang ada adalah hari pembalasan, ya yaumul jaza wal mi'ad, pembalasan bagi setiap amalan hamba. Demikian pula penerapan dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ancaman yang Allah berikan kepada para penentangnya. Wa huwa yaumul qiyamah. Dan hari akhir juga dinamakan dengan hari kiamat. Yaumul qiyamah. Yusamal qaum wa yusamal yaumal akhir li'annahu ba'da dunya. Dinamakan hari akhir karena hari itu adalah hari setelah kehidupan dunia. Dan dinamakan dengan hari kiamat, liqiyamin nasi fihi min kuburihim li rabbil alamin. Dan juga dinamakan hari kiamat, kenapa? Karena manusia berdiri dari kubur-kubur mereka pada hari itu untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Jadi memang ada beberapa istilah, ya, ada beberapa nama, dan itu sedikit menggambarkan tentang kondisi pada hari itu. Nah, usama yaumal ba'atsi, dan juga diantara nama lain dari hari akhir adalah hari ba'ats, hari kebangkitan. Kenapa? Li'anna nasa yub'atsuna fihi min quburihim, karena pada hari itu manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Baik yang dahulu ketika di dunia meninggal secara normal, yang kemudian akhirnya dikubur secara normal juga. Ya, disiapkan lubang atau liang lahat, atau yang meninggal secara tiba-tiba tertimbun, ya, runtuhan bangunan atau tertelan bumi karena gempa bumi, atau tenggelam, atau karena jatuh, ya, dari ketinggian sehingga menyebabkan hancur seluruh tubuhnya, atau dimangsa binatang buas sehingga tubuhnya juga, ya, hancur, ditelan, ya, dilumat oleh hewan tersebut, ya, atau beberapa kejadian dan peristiwa yang lain yang mereka alami, yang intinya dia telah meninggal. Maka bagaimanapun kondisi meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat, hari akhir, tetap mereka akan bangkit dari kubur mereka sebagaimana yang lainnya. Wayusamma nusyur, dan juga hari akhir dinamakan dengan hari nusyur. Wan nusyur wal ba'tsu. Nusyur, ya ini juga maknanya sama, kebangkitan. Ya. Dan juga sebagian menyebutkan dinamakan nusyur, hari nusyur, yaitu karena pada hari itu, pada hari kiamat, setiap orang akan ditampakkan, akan diberikan catatan amalannya ketika di dunia, akan diperlihatkan. Ada yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, dan ada yang dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Hanya ada dua, gak ada yang ketiga. Ya. Falahu asma'un kathiratun mimma yadullu ala azamatihi. Dan hari akhir, kesimpulannya barakallahu fikum, memiliki beberapa nama yang lain yang cukup banyak, ya, yang semuanya menunjukkan kepada kita tentang keagungan hari tersebut. Hari akhir juga dinamakan dengan Al-Haqqah, sampai ada surat khusus Al-Haqqah. Ya, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Ya, sesuatu yang hak, yang benar. Ya. Sehingga wajib untuk diyakini peristiwa dan kejadiannya. Dan juga dinamakan Al-Waqi'ah, sampai ada surat khusus Al-Waqi'ah, yaitu sesuatu yang betul-betul nyata terjadi. Tidak ada keraguannya sama sekali. Ya. Juga dinamakan Yaumut Tanad. Yaumut Tanad, hari di mana manusia saling menyeru dan memanggil di antara mereka. Ya, meminta bantuan dan syafaat. Walhasil, ini beberapa istilah dan nama untuk hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir wa tasdiqu bi husulihi wa wuqu'ihi. Sehingga di sini kata beliau bahwa beriman dengan hari akhir itu artinya kita membenarkan tentang kejadian dan keberadaan hari itu. Ini betul-betul dibenarkan, diyakini dan diimani bahwa hari akhir itu mesti ada. Bukan sekedar cerita atau kisah untuk menakut-nakuti manusia supaya enggak macam-macam. Ya, seperti klaimnya orang-orang filsafat. Ya, orang-orang filsafat ahlul kalam yang mereka lebih kagum dengan pemikiran tokoh-tokoh kafir Yunani daripada hadis Nabi, mengatakan bahwa apa yang Nabi ceritakan, yang Nabi kisahkan tentang, ya, hari kiamat, tentang adanya surga, adanya neraka, ya, kengerian di dalam neraka, siksaannya demikian-demikian, semuanya sampai detail, itu kata mereka untuk menakut-nakuti saja. Ya, hakikatnya enggak ada itu. Ya. Sehingga manusia itu ketika mendengar langsung, ya, terdiam, merenung, enggak berani macam-macam. Ya. Enggak mau yang aneh-aneh, maunya lurus terus. Kenapa? Ini ditakut-takuti katanya oleh Nabi Muhammad. Kedip, dusta. Ya, kita katakan justru apa yang Anda sampaikan itu adalah kebohongan kalian. Ya. Kebohongan kalian. Dusta apa yang kalian ucapkan itu. Nah. Ini diantara yang membedakan pula antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka tidak mau percaya kecuali yang mereka saksikan sesuai dengan kasat mata. Yang tidak mereka lihat, yang tidak mereka rasakan, tidak mau diimani. Nah, itu katanya orang yang dikubur, katanya dapat nikmat kubur, dilapangkan kuburannya katanya, sejauh mata memandang kalau dia orang yang baik. Tapi itu buktinya orang barusan meninggal orangnya soleh, ya, baik, dikenal masyhur kesolehannya, ibadahnya. Ketika meninggal dibongkar, mungkin ada acara otopsi, untuk penyelidikan atau pemindahan, biasa aja kuburannya. Ya, enggak berubah, tetap 1x2 meter. Misalkan. Ya, katanya dilapangkan kuburannya. Ini buktinya enggak ada. Sebaliknya, yang itu juga orang kafir. Setelah dibongkar kuburannya, katanya disempitkan, tetap aja bahkan cornya enggak berubah itu. Ya. Akhirnya mereka menentang dan tidak mau beriman dengan nikmat kubur dan adab kubur. Demikian pula tentang surga dan neraka dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu di padang mahsyar, sama sekali tidak mereka imani. Ya kalau ini muncul dari orang-orang kafir, ya memang mereka enggak punya iman. Ya. Wajar. Wajar bukan berarti kita benarkan, ya. Jangan salah paham. Karena mereka enggak punya iman itu lah. Tapi kalau ternyata yang meyakini seperti itu adalah orang-orang yang mengaku muslim, terus apa bedanya dengan orang-orang kafir? Justru ini diantara keistimewaan ahlul iman. Beriman membenarkan sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak dirasakan, tapi karena datangnya dari Allah dan Rasulnya, diimani. Ya. Diimani, dibenarkan. Nah, oleh karena itu kita di sini tidak ada yang melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Dari mana? Dari ciptaannya. Yang ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Gak mungkin alam yang segede ini, sebesar ini, kemudian perjalanannya yang luar biasa, teratur, tertata, detail, disiplinnya matahari terbit dan terbenamnya, matahari dan bulan juga demikian, bintang juga seperti itu, awan, hujan, teratur, ya, lautan juga tenang. Nah, orang sehingga mudah untuk cari ikan, nelayan juga mudah. Itu semuanya fenomena alam, ya, pasang surut air teratur, ada waktu-waktunya. Tidak mungkin kejadian seperti ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mengendalikan. Tidak mungkin. Ya, mesti ada yang mengendalikan, yang mengatur itu semuanya. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin manusia. Ya, sehingga kita yakin Allah itu ada. Dengan itu, dengan ayat-ayatnya, demikian pula dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya. Nah, oleh karena itu, ini pula diantara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq, yaitu laki-laki yang senantiasa membenarkan? Kenapa? Karena beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ketika dalam peristiwa besar Al-Isra wal Mi'raj, ya, yang terjadi di masa Rasulullah masih di Mekah, ya, ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Syam, di Palestina, kemudian diangkat, dimi'rajkan. Al-Isra itu perjalanan di waktu malam, Isra. Mi'raj diangkat oleh Allah ke atas langit sampai langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah secara langsung tanpa perantara, berdialog langsung dengan Allah tanpa penerjemah, langsung di balik hijab nur waktu itu hijabnya, menerima mandat langsung tentang kewajiban ibadah sholat. Dan itu berjalan dan terjadi dalam waktu satu malam. Di esok harinya Nabi cerita, barusan tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai mereka mancing-mancing. Ya, kalau kamu betul sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, coba tiangnya ada berapa? Ya, ditanyain tiangnya ada berapa. Nabi sampaikan tiangnya demikian demikian. Iya, ternyata betul. Ya, persis seperti yang mereka ketahui. Kami juga, ya, ada kafilah dagang yang melakukan perjalanan ke Syam. Kamu lihat? Kamu tahu? Iya. Saya lihat mereka. Disebutkan ciri-ciri kafilah dagangnya, rombongan dagangnya dari Mekah itu. Ya. Ketika disampaikan seperti itu, dan itu bukti-bukti nyata bahwa betul-betul Nabi itu berjalan di malam itu, tetap namanya orang kafir. Ya kafir, enggak mau beriman, cuma sekedar tahu tok. Sekedar tahu, oh iya sudah. Tapi enggak mau beriman juga. Ya, sampai akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sungguhnya saudaramu sudah gila. Kok bisa? Ya barusan dia cerita. Kok bisa dia melakukan perjalanan di waktu satu malam dari Mekah ke Syam kemudian naik ke atas langit? Satu malam loh. Ya pagi sudah ada di Mekah lagi. Apa enggak gila itu?" katanya. Belum ada pesawat ulang alik ya. Belum ada pesawat waktu itu. Kata Abu Bakar apa? "Betul, itu berita datang dari Muhammad, dari Rasulullah." "Iya, katanya begitu." "Ya, kalau begitu saya beriman. Saya beriman. Kenapa? Yang lebih dari itu saya beriman kok. Apalagi cuma itu. Apa yang lebih dari itu? Yang lebih dari itu adalah bagaimana saya enggak beriman dengan peristiwa yang barusan kalian ceritakan kepada saya itu. Yang lebih dari itu saya beriman di saat tiap pagi dan petang. Tiap pagi dan petang wahyu turun dari atas langit kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya beriman tiap pagi dan petang." Ya, jadi setiap hari itu paling tidak ada dua kali turun wahyu. Ya. Lebih cepat lagi itu maksudnya. Apalagi sekedar perjalanan waktu satu malam, panjang betul. Ya. Artinya beliau betul-betul jujur dan ikhlas, tulus dalam beriman terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang Nabi sampaikan mesti hak. Ya, mesti kebenaran, dan itu yang menyebabkan beliau digelari dengan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, orang yang jujur dan senantiasa membenarkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sikap orang yang beriman harusnya seperti ini. Ya. Apabila datang dari Allah dan Rasulnya ayat, demikian pula hadis yang sahih, sudah sami'na wa ata'na wa shaddaqna. Kita benarkan, kita beriman. Ya, kita patuhi dan kita taati. Nah. Kemudian summa isti'dadu lahu. Lalu setelah kita membenarkan dan meyakini tentang kejadian dan adanya hari akhir tersebut, yang kedua adalah tentunya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya, untuk menyambutnya. Fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tadzima bihi. Ya. Karena tidak cukup sekedar engkau membenarkan, memastikan bahwa hari akhir itu ada, kemudian titik enggak ada kelanjutan. Ya, itu masih koma. Lanjutkan lagi. Balabudda minal isti'dadi lahu wa taqdimil a'mali shalihah. Namun satu kemestian, apabila kita yakin hari akhir itu ada, hari kiamat itu pasti, maka hendaknya kita mempersiapkan diri menyambutnya dengan mempersembahkan ya amalan-amalan saleh kita dalam menghadapi hari tersebut. Jadi ini diantara buahnya, diantara buahnya keimanan terhadap hari akhir memberikan motivasi dan dorongan dan semangat seseorang untuk beramal saleh, ya untuk beramal saleh. Oh ternyata kehidupan dunia yang kita jalani ini, ya ada yang sebentar, ada yang cukup lama, ada yang lama, ya ini akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas muka bumi akan binasa, akan sirna, akan habis, ada masanya. Ya, kecuali wajah Allah yang mulia, yang penuh dengan keagungan. Ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ada seorang Arabi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Ketika ditanya seperti itu, Nabi tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya, ma'adadalaha, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Ya, jadi di sini Rasulullah meluruskan ya, pemahaman si badui tadi. Artinya apa? Bukan yang terpenting adalah engkau tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Itu enggak terlalu penting. Ya, tapi yang lebih penting adalah apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Itu yang lebih penting. Ya. Dan persiapan tentunya untuk menyambut hari itu ya tidak bisa nanti-nanti, karena sebelum kiamat besar, kiamatul kubro, ada kiamat kecil, yaitu al-maut, kematian. Banyak di antara manusia yang belum sampai ya, menjumpai dan mendapati hari kiamat, tapi sudah mengalami kiamat kecil, meninggal duluan. Sudah berapa miliar orang, wallahu alam, dari sejak manusia pertama sampai hari ini, wallahu alam. Ya, yang jelas sudah Nabi sebutkan ciri-cirinya terjadinya hari kiamat itu. Bahwa la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ya, dialami oleh orang-orang yang paling buruk di atas muka bumi, yaitu orang-orang kafir. Sampai-sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taqumus sa'a hatta la yuqal Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka bumi itu tidak lagi disebut nama Allah. Enggak ada yang berzikir, enggak ada yang soleh, enggak ada yang taat, enggak ada yang baca Quran, enggak ada yang beriman lagi. Orang kafir semuanya. Itu yang mengalami hari kiamat. Ada orang yang beriman sudah meninggal duluan. Karena hari kiamat hakikatnya azab. Ya, peristiwa besar, kengerian yang tidak bisa dibayangkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan sebelum itu ada peristiwa-peristiwa besar yang ini merupakan tanda-tanda besar hari kiamat terjadi. Allah munculkan sebagai fitnah bagi manusia. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang kemudian orang tadi pun ketika ditanya oleh Nabi, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kata dia, ma'atadtu laha illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku mempersiapkan untuk menghadapi hari itu kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mendengarkan jawaban ini, maka Nabi pun mengatakan bahwa al-mar'u ma'man ahab. Sesungguhnya seorang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Jadi kebersamaan seseorang itu akan dikelompokkan ya, akan diarahkan oleh Allah dengan orang-orang yang ia cintai di dunia. Maka ini tentunya renungan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kecondongan dan kecenderungan seseorang itu ternyata berpengaruh besar di dunia, demikian pula di akhirah. Ya. Orang-orang yang kagum dengan orang-orang kafir tentunya akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Syaun au aba. Baik dia suka ataupun tidak suka. Kalau ternyata dari sisi pemikiran, ya, keyakinan sama, ya akan disamakan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia itu seperti pasukan, ya, seperti pasukan. Ya, maka apabila ruh-ruh tadi itu saling mengenal adanya kecocokan, kemiripan dan kesamaan, akan saling bersatu, ngumpul. Ya, tapi manakala ruh-ruh tadi itu berselisih, ada perbedaan, otomatis enggak perlu disuruh, akan menjauh dan menghindar, terpisah. Nah, makanya untuk mengetahui seseorang itu dilihat siapa temannya, siapa teman dekatnya, ya, siapa kawan curhatnya, dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia merasa nyaman. Lihat, ini kaidah yang sangat penting dalam agama. Makanya untuk menilai seseorang itu lurus atau miring, ya, menyimpang, itu dilihat, ya, siapa pertemanannya, dengan siapa dia berkawan. Ya, sampai-sampai Al-Imam Zahabi atau Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, man khafiyat bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuh. Barang siapa yang tersembunyi dari kami bid'ahnya, kesalahannya, penyimpangannya, tidak masalah. Enggak usah pusing cari-cari apa sih kesalahannya, apa sih bid'ahnya, apa sih penyimpangannya, enggak usah. Namun dia tidak bisa menyembunyikan pertemanannya, persahabatannya, ulfatuh, persahabatannya, dengan siapa dia berkawan. Dengan itulah kita bisa menilai, oh ternyata podo, sama, ya, mudah. Dan ini dibangun di atas hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata Nabi, al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu, ya, ataupun seseorang itu bisa dikenali, bisa diketahui dari agama saudaranya, ya, agama temannya, ya, agama kawannya, agama teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia akrab, dengan siapa dia merasa nyaman, dengan siapa dia merasa nyambung untuk ngobrol, bermajlis dengan siapa. Perhatikan. Ya, kalau ternyata kecenderungannya, kecondongannya dengan orang-orang yang baik, farjul khair minhu. Kalau ternyata kecondongannya dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh, maka harapan kebaikan, semoga dia baik. Tapi kalau ternyata kecenderungannya itu dengan orang-orang yang buruk, naudzubillah min dzalik, berarti khawatir, ya, ada benih-benih kejelekan di sana. Ya, sebelum orang lain, kita dulu. Sekarang nih, ya, kita itu merasa nyaman, merasa dekat, merasa, ya, senang dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk. Kalau kita merasa dekat, senang, ya, dengan orang-orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, lurus manhajnya, sahih akidahnya, alhamdulillah, semoga itu tanda kebaikan, semoga bisa istiqomah. Kalaupun kita tidak bisa seperti itu, minimal kita terbawa baiknya, ya, itu tanda kebaikan. Tapi kalau ternyata naudzubillah kebalikannya, seorang itu lebih condong, ya, senang bergaulnya dengan orang-orang yang buruk, merasa nyaman dengan mereka yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, ya, jelek manhajnya, maka khawatir itu tanda-tanda kejelekan. Maka di sini butuh kejujuran, butuh kejujuran dalam beragama, dalam berakidah, dalam meniti manhajus salaf, butuh kejujuran. Ya, ketika kita berupaya untuk meniti dan melusuri jejak salaf, maka butuh ketulusan dan kejujuran. Butuh ketulusan dan kejujuran, karena itulah kuncinya. Kalau enggak jujur, ya seperti orang-orang munafik. Mungkin ada yang bertanya, ah, itu orang-orang munafik dekat sama Nabi, sholatnya di belakang Nabi itu, ya, bukan di Masjid Al-Ansor, di Masjid Nabawi, di belakang Nabi, sholatnya. Ya, umroh sebagian mereka, puasa juga sebagian mereka, ikut jihad. Kan dekat sama Nabi, berarti kan sama seperti Nabi dan para sahabat. Nah, ternyata itu pura-pura, kamuflase. Ada yang mereka cari. Hati-hati, kamu oportunis. Ya, enggak jujur dalam beragama, tidak jujur dalam bermanhaj, berakidah. Dekatnya mereka dengan Rasulullah dan para sahabat, ternyata ada sesuatu yang mereka cari, duniawi. Mereka punya aset, punya pekerjaan, punya usaha, punya kebun, punya ini, punya itu, enggak mau diganggu. Sementara Islam di Madinah jaya, di atas angin mayoritas. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Sok sholat, sok puasa, sok jihad. Tapi subhanallah, lisan Allah bongkar. Lisan tidak bisa mereka jaga. Dan dari situlah diketahui bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan orang-orang yang jujur. Tapi mereka adalah para penipu, para pendusta. Kaum munafiqun, na'udzubillah min dzalik. Pura-pura ternyata. Allah ungkap dari lisannya, Allah bongkar dari sikapnya. Pelecehannya terhadap Rasulullah dan para sahabat luar biasa, na'udzubillah. Nah ini, jangan seperti itu. Tapi butuh kejujuran, butuh kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau gak jujur, Allah bongkar, Allah ungkap, cepat ataupun lambat. Ya, bisa dari lisannya, bisa dari sikapnya, bisa dari, kalau sekarang apa, chattingannya. Ya, bisa dari pergaulannya, macam-macam. Butuh kejujuran di sini. Ya, sebagaimana tadi ada badui nanya polos. Memang pengen tahu, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Ya, ternyata dia sudah persiapan. Ditanya balik oleh Rasulullah, apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat itu? Langsung dia spontan jawab juga, alhamdulillah, saya tidak ada persiapan kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Langsung dapat kabar gembira dari Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, bahwa seorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, kalau dia jujur, subhanallah, nikmat. Kabar gembira dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi ternyata pertemanan itu di dunia berpengaruh besar terhadap nasib nanti di akhirat. Nah, wa taubati minal a'mali sayyi'ah wal ikhtar minal hasanat. Demikian pula yang lainnya. Di antara buah dari keimanan terhadap hari akhir adalah bersegera untuk bertobat dari amalan-amalan yang buruk dan memperbanyak amalan soleh dan kebaikan. Ya, fa anta tasta'iddu li hadzal yaum, maka hendaknya seorang itu mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari itu dengan amalan soleh. Ya, menjaga pergaulan, ya, menjaga pertemanan. Cari orang-orang semangat untuk belajar thalabul ilm, semangat untuk beramal saleh. Tinggalkan orang-orang yang buruk, tinggalkan orang jelek, jelek agamanya, ya, jelek akidahnya, buruk akhlaknya, tinggalkan. Kenapa? Khawatir mempengaruhi diri kita, karena jiwa ini lemah. Sementara godaan dan bujuk rayu setan itu sangat dahsyat dan hebat. Al-qulubu dha'ifah wa syahwat aw wa syubuhatu khattafah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, hati itu lemah, enggak ada yang kuat, lemah, loyo, kurang iman, kurang ikhlas, kurang amal. ya, kurang kokoh, lemah. Tapi syubhat, ya, godaan-godaan dan bujuk rayu syaitan itu sangat dahsyat untuk menggelincirkan seorang dari kebenaran. Ya. Nah, li'annahu yaumun la raiba fih, karena hari akhir adalah hari yang tidak ada keraguan sama sekali tentang kejadiannya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam dikisahkan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku bersedih pada hari manusia dibangkitkan, pada hari yang mana tidaklah memberikan manfaat harta keturunan pada hari itu kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, kata para ulama, salim minasyirki, ya, minal kufri wal fisqi wal bid'ah wal dzunub, yaitu selamat menghadap Allah dari perbuatan kesyirikan, kekufuran, kefasikan, ya, bid'ah dan dosa besar, dan bahkan dosa secara umum. Ya, kalau seperti ini nikmat qalbun salim. Ya. Nah. Dan di sini bukan berarti yang ditekankan adalah hati-hati kemudian tidak memperhatikan amalan lahiriah. Ya, karena ada sebagian yang berhujah, udah yang penting jaga hati, qalbun salim, bahkan jadi moto dan slogannya, semboyannya. Jagalah hati. Ya. Jagalah hati. Qalbun salim, hati yang selamat. Padahal di tempat yang lain Rasulullah menerangkan bahwa antara amalan lahiriah dengan amalan batin, ya, batin kita, hati kita itu punya hubungan korelasi yang sangat amat kuat dan erat, enggak bisa dipisah. Kalau bisa, iya. Kata Nabi apa? Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza salahat salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, sekumpul daging. Ya. Yang apabila baik mudghah ini, maka baik seluruh tubuhnya. Namun apabila jelek, maka buruk pula, jelek pula, rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah al-qalbu, hati. Biasa terjemahkan jantung. Nah, artinya lisan yang baik, sikap yang baik, amalan yang baik itu cerminan hati yang baik. Sehingga bukti hati yang baik, maka lahiriahnya pun baik. Tapi kalau misalkan ternyata lahiriahnya itu jelek dan buruk, itu cerminan, gambaran bahwa hatinya juga jelek. Ya. Nah, karena tidak bisa dipisahkan antara hati dengan amalan anggota badan itu, tidak bisa dipisah, sangat erat kaitannya. Sehingga kalau ada orang misalkan, yang penting jagalah hati, hati saya baik kok, saya ikhlas, tapi syirik, suka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, itu menunjukkan jelek hati Anda itu, buruk dan rusak kalbu Anda itu. Ya, tapi saya enggak pernah mencela kok. Saya enggak pernah zalim sama orang. Iya, sama orang baik kamu, tapi sama Allah lancang. Ya, berbuat syirik itu kelancangan dan kedzaliman yang paling besar, inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling fatal. Ya. Wa huwa yaumun adzim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari yang sangat agung, hari yang mana seseorang itu akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya, lari. Ya, yang kalau sekarang mungkin, ya, kalau ketemu berpelukan, bercengkrama, ya, bercanda ria, hari kiamat saling menghindar, saling menjauh, bahkan lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, yang mana masing-masing orang itu akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Enggak kepikiran untuk ngurusi orang lain, enggak kepikiran untuk ngurusi aib orang, enggak ada sudah. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau ketemu masih sempat ngobrol, ya. Ya, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Ya. Nah, kalau nanti hari kiamat enggak sempat sudah. Ya, masing-masing sibuk dengan urusannya. Wa fi hadzal yaum yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an tsumma yunji kalla. Pada hari itu kata Allah, yubassirunahum, manusia saling menatap, saling melihat. Ya, bahkan orang-orang yang mujrim, para pendosa yang dulu di dunia bergelimang dengan kemaksiatan, naudzubillah, sampai senang berandai-andai, duhai kiranya seandainya adab Allah pada hari ini bisa ditukar dengan anak saya, dengan istri saya, dengan saudara kandung saya, bahkan dengan keluarga saya, sehingga bisa melindungi saya dari adab Allah, saya tukar. Tapi gak bisa. Ya, masing-masing dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau dia dulu dulunya punya aset ini dan itu, ya, kalau bisa ditukar semuanya nih, dibayar gitu, ternyata divonis, naudzubillah, kamu harus mendapatkan siksa, masuk neraka. Oh, saya punya aset, tukar aja. Kalau bisa seperti itu, ya akan ditempuh itu. Tapi mujrim ya waddu, al mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani ila akhiril ayah. Tak bisa ditukar. Ya. Bahkan bukan hanya yang dekat sama dia, apa yang ada di atas muka bumi semuanya, kalau bisa ditukar dengan adab Allah pada hari kiamat, sehingga bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, tentunya akan ditempuh itu. Galla, tapi sekali-kali tidak, kata Allah. Tidak bisa semuanya, itu hanya tamani, ya, angan-angan kamu saja. Fala yunjihi min hada illa al-amalu salih wa tarkul amali sayyi. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah kecuali amalan solehnya dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Ba'da Allah tentunya, setelah Allah yang menghendaki itu semuanya. Hadza huwal maqsud bil iman bil yaumil akhir. Ini yang dimaksudkan dengan beriman dengan hari akhir. Oleh karena itu banyak kita lihat, ya, kita perhatikan di dalam syariat bagaimana Allah menggandengkan, ya, sebuah amalan dengan hari akhir, hari akhir, hari akhir, hari akhir. Contoh aja dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya sungguh telah ada, telah ada teladan yang terbaik untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, yang pertama informasinya bahwa Rasulullah adalah teladan yang terbaik bagi manusia. Satu. Yang kedua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dan itu menjadikan Nabi sebagai teladan, yaitu bagi siapa saja, kata Allah, yang mengharapkan, ya, Allah dan hari akhir. Harapkan pahala, kebaikan, syukurannya Allah dan hari akhir. Artinya di sini seseorang ketika hendak meniti dan menelusuri jejak Rasulullah itu butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Kalau enggak jujur, enggak ikhlas, akan keluar dengan sendirinya. Naudzubillah. Akan futur dan lepas dengan sendirinya. Menunjukkan tidak jujur, enggak ikhlas. Karena ini dikaitkan. Ya, kejujuran seseorang adalah ketika dia meniti jejak Rasulullah, menjadikan Nabi sebagai teladan dan sebagai qudwah yang terbaik, uswatun hasanah, ketika yang diharapkan adalah pahala surganya Allah, balasan dari Allah, dan kehidupan yang imbat di akhirat, di hari akhir. Itu yang diharap. Kalau enggak, enggak bisa. Enggak bisa istiqomah, dia akan meniti jejak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia akan istiqomah. Ya. Dan di tempat-tempat yang lain, ya. Ketika Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi, ya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai istri-istri Nabi, ya, apabila kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, keridhaan Allah dan Rasulnya, dan menginginkan kebahagiaan di akhirah, sesungguhnya Allah akan menyiapkan bagi orang-orang berbuat ihsan ajran azimah, pahala yang besar, pahala yang besar. Ini peringatan dari Allah kepada istri-istri Nabi yang salihah, bahwa hendaknya pelayanan kalian, baktinya kalian kepada Rasulullah itu tulus untuk mengharapkan pahala Allah dan Rasulnya, ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, dan kebahagiaan di akhirat. Allah janjikan itu, ya. Nah, wallahu ta'ala biswab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bisa dilanjutkan nanti pada kajian mendatang bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.